بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan ولهما عن زيد بن خالد الجهني قال Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala juga meriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani, beliau mengatakan radhiyallahu anhu Salla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata subhi bil Hudaybiyyati ala ithri sama'in kanat minal layli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami dalam salat subuh di Hudaybiyah. Bisa dibaca dengan Hudaybiyah, ya-nya di tasydid, bisa juga dengan tanpa tasydid, Hudaybiyah. Seusai hujan yang turun di malam harinya. Falamma sarafa aqbala 'ala an-nasi. Kemudian tatkala beliau telah selesai dari salatnya, beliau pun menghadap kepada manusia, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Faqala, lalu beliau mengatakan, atadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian mengetahui apa yang Rabb kalian katakan? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Allah Azza wa Jal mengatakan, sebagian hambaku memasuki waktu pagi dalam keadaan mengimaniku, dan sebagian yang lain kafir kepadaku. فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُتِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ. Adapun orang yang mengatakan, diturunkan hujan kepada kita dengan keutamaan Allah dan rahmahnya. فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ. Maka orang tersebut beriman kepadaku dan kafir dengan bintang-bintang. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُتِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ. Adapun orang yang mengatakan diturunkan hujan kepada kita dengan bintang demikian dan demikian, maka orang tersebut kafir kepadaku, beriman kepada bintang-bintang. وَلَهُمَا min hadith Ibn Abbas ma'nahu. Dan Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma secara makna. Dari dalamnya terdapat wa fihi, sebelumnya ikhwani fillah, riwayat yang akan kita baca ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim saja, wallahu ta'ala a'lam. Qala ba'duhum laqad sadaqa naw'u kada wa kada. Sungguh, sebagian mereka mengatakan sungguh telah benar bintang demikian dan demikian. Fa'anzalallahu hadihil ayata. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ إِلَىٰ قَوْلِهِ تُكَذِّبُونَ. Aku bersumpah dengan tempat-tempat edar bintang-bintang sampai pada firman-Nya, kalian berdusta. Kalian mendustakan. Jadi la pada fala ini bukan la nafiah, bukan. Tapi la litanbih. La litanbih. Agar orang yang diajak bicara perhatian dengan apa yang disampaikan. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Tarjamatu Zaid bin Khalid, biografi Zaid bin Khalid. Huwa al-Juhani al-Madani sahabi masyhur. Beliau adalah al-Juhani al-Madani, seorang sahabat yang masyhur. Sallalana ay sallabina. Sallalana yaitu mengimami kami. Fallamu bima'na al-ba'i, maka lam bermakna al-ba'. Al-Hudaybiyyah qaryatun sumiyat bi bi'rin hunaka 'ala marhalatin min Makkah. Al-Hudaybiyyah sebuah wilayah yang dinamai dengan sebuah sumur yang ada di sana yang berjarak beberapa waktu dari Makkah. Tusamma al-ana Asy-Syamisiyyah, yang sekarang disebut dengan Asy-Syamisi. Ithri bikasri al-hamzati ma ya'qibu syai'a. Ithri dengan mengkasru hamzah, yaitu segala sesuatu yang terjadi setelah sesuatu sebelumnya. Sama'un matarun. Sama' yaitu hujan. Summiya bidhalika li'annahu yanzilu minas sama'i. Disebut dengan sama' karena sesungguhnya hujan turun dari as-sama' wahiya kullu martafa'a. Yaitu segala sesuatu yang tinggi. Sebagaimana telah berlalu bahwa as-sama' dalam bahasa Arab memiliki dua kemungkinan makna. Makna yang pertama, langit yang tujuh lapis. Makna yang kedua, segala sesuatu yang berada di atas kita, yang tinggi. Minal layli ay kana fi tilkal laylati. Semalam, yaitu yang terjadi pada malam tersebut. Sebelum salat subuh. فَلَمَّا انْصَرَفَ أَيْ إِلْتَفَتَ إِلَى الْمَأْمُومِينَ. Maka tatkala berpaling, yaitu berpaling kepada para makmum. وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْإِنْصِرَافَ مِنَ الْمَكَانِ. Dan bukanlah yang dimaksud adalah berpaling dari tempat tersebut. أَتَدْرُونَ لَفْذُ اسْتِفْهَامٍ مَعْنَاهُ التَّنْبِيهُ. Lafaz istifham yang maknanya adalah peringatan. Min ibadi, dari para hambaku, al-muradu al-ubudiyatul ammatu, yang diinginkan dengannya adalah penghambaan yang bersifat umum. Yang masuk di dalamnya orang yang beriman maupun orang yang kafir. Wa kafirun ay al-kufrul asgharu, yaitu kekafiran kecil. Mutirna binau'i kada wa kada. Ay nasabal matara ila ghairillahi wa huwa ya'taqidu annal munazzala lahu huwallahu. Annal munzila lahu huwallahu. Yaitu menisbahkan hujan kepada selain Allah. Dalam keadaan ia meyakini bahwa yang menurunkan hujan tersebut adalah Allah. Sadaqa naw'u kada wa kada ay. Sadaqa sahabu wa matarun najmil fulani. yaitu telah benar awan dan hujan bintang tertentu. Yaitu menisbahkan hujan kepada bintang. Fala uqsimu. Hada qasamun minallahi azza wa jalla. Ini adalah sumpah dari Allah azza wa jalla. Wa huwa yuqsimu bima sya'a min khalqihi. Dan Allah azza wa jalla bersumpah dengan apapun yang ia kehendaki dari kalangan para makhluknya. Bimawaqi'in nujumi ay matali'il kawakibi wa magharibiha ala qawlil aksari minal mufassirina. Yaitu tempat-tempat terbit dan tenggelam bintang-bintang berdasarkan pendapat kebanyakan para ahli tafsir. Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadithi, makna secara global hadith tersebut. Yadhkuru lana as-sahabiyul jalilu ma kana min irsyadin nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Sahabat yang mulia ini menyebutkan kepada kita perkara yang termasuk di antara bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam kepada umat beliau. Bimunasabati nuzulil matari. Bertepatan dengan turunnya hujan, yaitu setelah turunnya hujan. Wama yambagi lahum an yaquluhu inda dhalika, dan apa yang sepantasnya mereka ucapkan tatkala itu. Fayarwi alaihi salatu wassalamu an rabbihi annahu hina mamtahana an-nasa bi'in'amihi alaihim بِإِنْزَالِ الْغَيْثِ الَّذِي فِيهِ حَيَاتُهُمْ إِنْقَسَمُوا إِلَى قِسْمَيْنِ قِسْمٌ اِعْتَرَفَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَنَسَبَ النِّعْمَةَ إِلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الشُّكْرِ Rasul alaihi salatu wassalam meriwayatkan dari Rabbnya bahwasanya tatkala Rabbnya Allah Azza wa Jal menguji manusia dengan memberikan kenikmatan kepada mereka berupa diturunkannya hujan yang di dalamnya terdapat kehidupan mereka. Mereka pun terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang mengakui keutamaan Allah dan menisbahkan kenikmatan kepada Allah dalam bentuk rasa syukur. وَقِسْمٌ أَنْكَرَ فَضْلَ اللَّهِ وَنَسَبَ النِّعْمَةَ إِلَى طُلُوعِ النَّجْمِ أَوْ غُرُوبِهِ. Dan golongan yang mengingkari keutamaan Allah dan menisbahkan kenikmatan kepada terbitnya bintang atau tenggelamnya. وَسُمِّيَ عَمَلُ الْأَوَّلِ إِيمَانًا وَعَمَلُ الثَّانِي كُفْرًا. Dan perbuatan orang yang pertama disebut dengan keimanan, sementara perbuatan orang yang kedua disebut dengan kekafiran. Wa fi riwayat Ibnu Abbas anna hadhihi al-ayati wa hiya qawluhu ta'ala fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa ma ba'daha nazalat fi inkari nisbati nuzulil matari ila an-nujumi. Dari dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya disebutkan bahwasanya ayat-ayat ini yaitu firman Allah Azza wa Jal fala uqsimu bimawaqi'in nujum dan ayat-ayat yang setelahnya turun tentang pengingkaran penisbahan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab, anna fihi tahriman nisbatil matari ila najmi wa tasmiyatahu kufran wa kadhiban. Bahwasanya di dalam hadith tersebut terdapat diharamkannya penisbahan hujan kepada bintang dan disebutnya perbuatan tersebut dengan kekafiran dan kedustaan. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini, al-ula, faedah yang pertama, tahrimu, nisbati nuzulil matari ilan najmi, wa tasmiyatuhu kufran. Diharamkannya penisbahan turunnya hujan kepada bintang dan disebutnya perbuatan tersebut dengan kekafiran. Athaniyatu yang kedua, masru'iyatu ta'limin nasi wa tanbihihim ala ma yukhillu bil'aqidati. Disyariatkannya mengajari manusia dan memberikan peringatan kepada mereka terhadap perkara yang bisa merusak akidah. Atsalitsatu yang ketiga, wujubu syukrillahi ala ni'mati. Wa annahu la yajuzu idafatuha ila ghairihi. Wajibnya bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang diberikan dan bahwasanya tidak boleh menyandarkan kenikmatan tersebut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Rabi'atu yang keempat, ilqa'u ta'limi ala tariqatis su'ali wal jawabi. Menyampaikan pengajaran dengan metode tanya-jawab. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis tersebut. Li'annahu awqa'u fin nafsi. Karena sesungguhnya demikian itu lebih mengena di dalam jiwa. Al-khamisatu yang kelima, anna man su'ila amma la ya'lamu fa'innahu yatawakkafu wa yakilul ilma ila alimihi. Bahwasanya orang yang ditanya tentang perkara yang tidak diketahuinya, maka semestinya dia tawakkuf, diam, dan menyerahkan ilmunya kepada orang yang mengilmuinya. As-sadisatu yang keenam, wasfullahi bil fadli wal rahmati. Disifatinya Allah dengan keutamaan dan rahmah. As-sabi'atu yang ketujuh, anna minal kufri ma la yukhriju minal millati. Bahwasanya sebagian kekafiran tidak mengeluarkan, ada yang tidak mengeluarkan dari Islam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.